Konsultasi Syariah. Rahasia larangan menolak pemberian minyak wangi. Pertanyaan, benarkah jika kita ditawari minyak wangi, tidak boleh menolaknya? Bagaimana jika kita tidak kuat dengan baunya, karena tidak sesuai selera? Jawaban, larangan menolak pemberian minyak wangi disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ditawari minyak wangi, janganlah dia menolaknya, karena minyak wangi itu ringan diterima dan baunya harum. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Untuk menerima hadiah minyak wangi, kita tidak perlu mengeluarkan modal banyak, sebagaimana hadiah besar lainnya, seperti hadiah binatang atau benda berat yang mungkin susah untuk dipindahkan. Hasyiah As-Sindi. Juga disebutkan dalam hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ada tiga hal yang tidak boleh ditolak, bantal untuk duduk, minyak wangi, dan susu. Hadis riwayat Tirmidzi, Al-Baghawi, dan dihasankan Al-Albani. Yang dimaksud bantal di sini bukan bantal untuk alas kepala ketika tidur, namun bantal lebar untuk alas duduk. Di samping larangan di atas, juga disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Setiap beliau diberi minyak wangi, beliau selalu menerimanya. Seorang ulama tabi'in, Sumamah bin Abdullah bercerita, Anas tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Anas mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menolak minyak wangi. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, dan yang lainnya. Mengapa kita dilarang untuk menolaknya? Ulama berbeda pendapat mengenai alasan mengapa pemberian minyak wangi dilarang untuk ditolak. Pendapat pertama, kita dilarang menolak pemberian minyak wangi, maknanya adalah perintah agar kita selalu menggunakan minyak wangi. Tujuannya agar kita bisa selalu dalam kondisi wangi. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggunakan minyak wangi, agar beliau selalu bisa bermunajat dengan malaikat, dan malaikat menyukai bau harum. Ini merupakan pendapat Ibnu Battal. Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil keterangan Ibnu Battal. Ibnu Battal mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak minyak wangi, karena beliau selalu menjaga kondisi untuk bermunajat dengan malaikat. Karena itulah, beliau tidak makan bawang atau makanan bau sejenisnya. Namun pendapat ini dikomentari Al-Hafidh Ibnu Hajar, bahwa jika alasan ini yang diterima, tentu khusus berlaku bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Karena yang selalu bermunajat dengan malaikat hanya beliau. Padahal tidak bolehnya menolak pemberian minyak wangi juga berlaku untuk semua umatnya. Fathul Bari. Pendapat kedua, bahwa larangan ini tujuannya untuk memperhatikan kondisi perasaan pemberi minyak wangi. Karena ketika hadiahnya ditolak, bisa jadi dia sakit hati. Karena itulah, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan alasan mengapa dilarang menolak hadiah minyak wangi, karena benda ini ringan diterima, sehingga tidak selayaknya ditolak. Sebagai contoh penerapannya, seperti yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar mengenai tiga hal yang tidak boleh ditolak. Tiga benda ini, bantal untuk duduk, minyak wangi, dan susu, adalah jamuan pertama yang diberikan tuan rumah kepada tamunya yang baru datang. Secara materi, nilainya sangat murah. Sekalipun sangat murah, ketika itu diberikan sebagai penghargaan dari tuan rumah, hendaknya tamu tidak menolaknya agar tidak menyakiti perasaan si pemberi. Dalam Syarah Sunan Tirmidzi dinukil keterangan Imam At-Tibi. At-Tibi mengatakan, tuan rumah hendak memuliakan tamunya dengan bantal alas duduk, minyak wangi, dan susu. Hadiah ini nilainya kecil, tidak selayaknya ditolak. Tuhfatul Ahwadi. Dengan melihat alasan pendapat kedua, bahwa larangan menolak pemberian minyak wangi pada dasarnya termasuk bagian dari larangan menolak hadiah secara umum. Karena menerima hadiah dari sesama muslim, meskipun murah, bisa semakin mempererat persaudaraan sesama muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, penuhi undangan orang yang mengundang, jangan tolak hadiah, dan jangan memukul seorang muslim. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Juga disebutkan dalam riwayat lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu untukku, lantas ku sampaikan kepada Nabi, serahkan saja kepada yang lebih miskin dibandingkan diriku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, terimalah jika engkau mendapatkan pemberian harta, padahal engkau tidak memintanya, juga tidak mengharapkannya, maka terimalah. Jika tidak dapat, jangan berharap. Muttafaq alaih. Bagaimana status larangan ini? Jumhur ulama mengatakan bahwa larangan ini bersifat larangan makruh dan bukan larangan haram, sebagaimana keterangan Ibnu Abdul Barr dalam At-Tamhid. Sehingga, jika ada alasan lain yang membuat kita kesulitan untuk menerima pemberian minyak wangi, misalnya karena alasan kurang kuat dengan baunya atau baunya tidak sesuai selera, kita dibolehkan untuk menolaknya. Demikian, Allahu A'lam.